سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijjil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.